Apa hukum seorang mimpi basah yang dia tidak mengeluarkan air mani? Apakah dia berhadas besar? Yang enggak basah namanya. Ini mimpi yang enggak basah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ma'u minal ma'." Wajibnya mandi itu jika keluar. Jadi kalau seorang mimpi namun tidak keluar, maka tidak ada kewajiban untuk mandi. Dan berbeda halnya dengan seorang yang berhubungan dengan istrinya, tidak keluar pun wajib apabila telah terjadi hubungan.